Sudah lama ku ingin bisa pergi denganmu, menikmati hari-hari sambil bercerita tentang kerinduan antara kita berdua. Kita berdua, namun engkau seolah tak punya waktu untuk berbagi kasih denganku. Segala luka yang ada.